Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Masyaallah muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV9 rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah sehingga di sore ini kita dapat melaksanakan amalan salihah, yaitu sholat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa, dan kita ngaji bersama. Semoga segala apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah, permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah, yang punya tanggungan hutang dan janji diberikan kemampuan membayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang belum sampai melaksanakan ibadah haji dan umrah bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Semoga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahi anak-anak yang salihin dan salihat, yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, dalam tradisi tahlilan itu ada beberapa poin di dalamnya. Pertama, ada unsur silaturahim. Sudah kita jelaskan di situ. Dengan adanya tahlilan maka ada perkumpulan family-family datang yang bertakziah, yang di situ saling silaturahim satu dengan yang lain. Tetangga, handai tolan, family, bahkan mungkin yang sebelumnya jarang ketemu karena ada tahlilan, itu di situ media untuk silaturahim. Atau juga tahlilan yang ada di kampung, mungkin malam Jumat itu ada acara yasinan, tahlilan, itu juga media silaturahim, media pertemuan, media saling sambung rasa satu dengan yang lain. Itulah yang pertama. Dan silaturahim ini sangat banyak manfaatnya. Kalau ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyaklah silaturahim. Yang kedua, dalam tahlilan itu ada unsur zikir. Zikir itu apa? Zikir itu didunisyan, kebalikan lupa, yaitu ingat. Zikir dalam Al-Quran banyak tentang ayat-ayat zikir ini. Ya, fadhkurullaha zikran katsira, maka zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak dalam Al-Quran, alladzinadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mereka yang berzikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Itu banyak ayat-ayat zikir dalam Al-Quran. Rasulullah juga banyak menjelaskan tentang zikir ini. Orang yang selalu lidahnya basah dengan berzikir, bahkan Rasulullah itu ahli zikir. tidak kurang dalam sehari semalam beliau itu baca istighfar 70 kali. Lisan beliau basah dengan berzikir, ingat kepada Allah. Itu zikir. Nah, zikir itu ada tiga. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Beliau punya kitab Al-Azkar, zikir-zikir. Jadi kalau jenengan ingin tahu macam-macam zikir dan hal apa yang harus dibaca dalam semua kesempatan, baca kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Banyak dijual dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beliau menjelaskan ada zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Apa zikir dengan hati itu? Hati kita ingat kepada Allah. Itu zikir bil qalbi. Tidak semuanya orang ingat kepada Allah. Mungkin kalau sudah lagi konsentrasi kerja, lupa kepada Allah. Atau mungkin walaupun mendapatkan nikmat, tidak merasa ini dari Allah. Merasa kehebatannya sendiri. Ya. Lulus ujian SMA. Wah, ini karena saya hebat. Atau sekolahnya lulus 100%. Lalu menyepelekan Allah karena guru-guru kami hebat-hebat. Programnya hebat-hebat. Melupakan Allah. Ini tidak benar. Zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Hati kita nyambung kepada Allah. Apa yang diingat Allah itu? Apa zatnya? Tidak. Kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Tapi kita yang kita pikirkan ayat-ayat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Allah itu kayak apa ya? Itu jadi tajsim, jadinya menjasemkan Allah. Menjadikan Allah seperti bentuk tubuh. Itu tidak boleh. Jadi kita zikir kepada Allah, yang kita ingat adalah makhluk Allah, sifat-sifat Allah, ajaran-ajaran Allah, kewajiban kita kepada Allah, hak kita dari Allah.